Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu innaha Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Perkara yang besar ketika seorang yang mencela sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sampai Rasul menyebutkan man rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan termasuk kelompokku, bukan termasuk umatku. Mengolok-olok sunnah, mengolok-olok cadar, mengolok-olok jenggot, mengolok-olok masalah isbal, mengolok-olok masalah syiar-syiar Islam, ini sangat berbahaya. Dan dampaknya bisa langsung. Ya, nanti kita lihat kesudahan orang-orang seperti ini. Nanti akan diceritakan bagaimana akibat orang-orang yang menolak sunnah, kemudian dia menyombongkan diri, bahkan menjelekkan dan merendahkan sunnah. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan afidina azakumullah, ya, bagaimana ada seorang munafik di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Mereka sekelompok orang ini ada sebagian mengatakan bahwasanya qariun, seorang pembaca Al-Qur'an yang mahir baca Al-Qur'an, itu dikatakan tidaklah mereka hanya orang-orang yang memiliki perut yang buncit, dan tidak pula mereka adalah orang-orang yang pendusta perkataannya. Kemudian tidaklah pula mereka orang-orang yang penakut terhadap musuh-musuhnya. Kemudian diadukan perkataan yang batil ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Orang ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui, maka turunlah ayat yuhfidun azakumullah. Ayat dijelaskan dalam surat Taubah. Inilah ayat tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik yang mengecek orang-orang yang menegakkan syiar Islam. Sampai orang itu diceritakan ketika sudah diketahui Rasul, dia minta maaf kepada Rasul SAW. Kemudian apa? Sampai dia berpegangan di pelananya unta Rasul SAW. Kemudian Rasul SAW terus saja berjalan. Orang itu minta maaf sampai tersandung-sandung dia dari batu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya, Kul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalian mengolok-olok, bersendu guru. Makanya yufidina azakumul, agama itu bukan mainan. Bukan sesuatu yang dianggap sama sebagaimana ilmu dunia. Sampai Hasan Al-Basri itu mengatakan, saya belajar ilmu agama, kemudian saya ajarkan satu cabang dari ilmu agama, itu lebih saya sukai dari dunia seisinya. Begitu mulianya agama ini.